بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, pertemuan ke-51, masih di dalam Kitabus Shalah bab Satrul Aurah. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, babu satrul aurah. Satru tentunya menutup ya. Aurah tentunya sudah kita tahu apa itu aurat. Dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harusnya ditutup menurut agama ya, karena kalau kita kembalikan ke budaya ya, budaya berbeda-beda antara satu daerah ke daerah yang lain. Tetapi aurat ini sesuatu yang harus ditutup berdasarkan aturan agama. Jadi Islam datang dengan sejumlah aturan, salah satunya adalah ketentuan menutup aurat. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, huwa wajibun bil ijma'. Menutup aurat ini adalah perkara yang wajib bil ijma' ya. Hatta fil khalawat illa lihajatin. Bahkan ketika seseorang itu fil khalawat, yang dimaksud dengan al khalawat jamak daripada khulwah, dan yang dimaksud dengan khulwah adalah ketika seseorang sedang sendiri, tidak bersama orang lain. Jadi aurat wajib ditutup bahkan dalam kondisi seseorang sendiri. Maksudnya sendiri, dia tidak bersama dengan orang lain. Dan ini tentunya meluruskan pemahaman sebagian kaum muslimah yang hanya menggunakan hijab ketika akan sholat saja. Di kita ada istilah namanya menggunakan mukena ketika akan salat. Padahal di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala mengatakan ijma'. Para ulama sepakat tentang wajibnya menutup aurat. Hatta fil khalawat. Bahkan ketika seseorang sedang sendiri, tidak dengan siapapun, dia sendiri, utamanya, bagusnya dia menutup aurat. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, walladhi yajibu satruhu fil khulwah minar rajuli as-sawatan. Bagian yang harus ditutup ketika seorang laki-laki berada dalam kesendirian adalah as-sawatan, yaitu bagian depan kemaluan dan bagian belakang dubur. Itu wajib ditutup ya, itu wajib ditutup ketika dia sendiri. Wa minal mar'ati, adapun dari wanita, ma baina surrati war rukbah, antara pusar ya dengan lutut, itu diantara keduanya harus ditutup. Ini konteksnya kalau dia sedang sendiri. Wa fa'idatu dhalik al-adab. Dan fa'idah kenapa ketika kita sendiri, seorang laki-laki menutupi, mohon maaf, kemaluan dan duburnya, dan seorang wanita menutupi apa yang ada diantara pusar dan lututnya, fa'idatu dhalika al-adab. Apakah ada dasarnya dari hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ada hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dari hadis Muawiyah Ibnu Haidah radhiyallahu ta'ala anhu qal, kultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, kata Muawiyah Ibnu Haidah, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar, mana yang harus kami tutup dan mana yang tidak masalah kami buka? Ini pertanyaannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu atau tutuplah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau di hadapan budakmu. Qal, maka Muawiyah berkata, kultu ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'duhum fi ba'din. Lalu bagaimana kalau seandainya laki-laki sedang berkumpul dengan sesama lelaki, perempuan sedang berkumpul dengan sesama perempuan? Maka Rasulullah berkata, in istata'ta an la yuriyannaha ahadun fala yuriyannaha. Kalau kamu bisa tidak menampakkan auratmu kepada siapapun, lakukan. Artinya bahkan kalau Anda berkumpul dengan sesama jenis Anda, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang paling utama, ya, yang paling baik adalah tetap menutup aurat. Ya. Lalu sahabat yang mulia ini berkata lagi, ya Rasulullah, idza kana ahaduna khalian, kalau salah seorang dari kami sedang menyendiri, bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, Allahu ahakku an yustahya minhu minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya dia lebih malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan rasa malunya kepada manusia. Jadi dia harusnya lebih malu kepada Allah dibandingkan rasa malunya kepada manusia. Oleh karenanya di sini kita mendapatkan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, huwa wajib, menutup aurah adalah sesuatu yang wajib, bil ijma', menurut kesepakatan para ulama, hatta fil khalawat, bahkan ketika kita sedang sendiri, ya, hendaknya kita berusaha menutup aurat. Karena kalaupun tidak ada seorang manusia yang melihat, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia maha melihat, dan hendaknya kita lebih malu kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Wa faidatu dzalika al-adab. Dan faidah menutup aurat ketika kita sendiri adalah adab. Ya. Walaupun menutup aurat saat sendiri berbeda dengan menutup aurat ketika di hadapan lawan jenis, atau di hadapan yang bukan mahram, atau yang di hadapan yang mahram, itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda, ya. Kalau kita sedang sendiri, bagi laki-laki paling minimal dia menutupi, mohon maaf, kemaluan dan dubur. Dan bagi perempuan paling minimal dia menutupi ma baina surrati war rukbah, apa yang ada di antara pusar dengan lututnya. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Naqib berkata, huwa wajibun, menutup aurat wajib, bil ijma', menurut kesepakatan para ulama, hatta fil khalawat, bahkan ketika kita sedang menyendiri tetap diperintahkan menutup aurat, illa lihajatin, kecuali kalau ada hajat, ada perkara yang menghalangi kita untuk menutup aurat. Di sini Ibnu Naqi, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ka'an ajiza anis sutrati au an samaniha. Contohnya seseorang tidak mampu menggunakan pakaian, ya, dikarenakan sakit, ditawan, dipenjara, atau sebab yang lain, diikat dan lain sebagainya. Atau dia tidak memiliki saman. Saman itu tidak memiliki sejumlah uang yang dengannya dia bisa membeli pakaian. Itu ada, itu terjadi. Bahkan di zaman kita ini masih masih ada. Terlebih ketika apa namanya zaman pandemi wabah seperti ini, tentunya dampak ekonominya begitu luar luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, "Wa huwa syartun li sihhati shalah." Satrul aurah huwa syartun li sihhati shalah. Bahwa menutup aurat itu adalah syarat sahnya salat seorang hamba. Sebelumnya sudah kita bahas taharatul badan wasaub wal makan, bahwa di antara syarat diterimanya salat seorang hamba adalah sucinya badan, pakaian dan tempat. Nah, ini kita syarat yang lain. Selain badan kita harus bersih, pakaian kita pun harus bersih, lalu tempat di mana kita salat pun harus bersih. Begitupun disyaratkan agar salat kita dianggap sah adalah satru al-aurah, ya satrul aurah. Fa in ra'a fi thawbihi ba'da salati kharqan fa ka ru'yatin najasati. Maka ketika seorang yang salat melihat di bajunya ada lubang, ada yang robek sehingga auratnya tersingkap alias terlihat, fakaru iyatin najasa, maka hukumnya sama dengan hukum melihat najis. Tentunya di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa di mazhab Imam Syafi'i, apabila seseorang yang sholat dia melihat najis saat dia sedang sholat, batallah sholatnya. Apabila dia melihatnya setelah sholat dan masih ada waktu, dia mengulang sholatnya. Dan kalau dia melihatnya ba'da khuruj al-waqt, waktis sholat, maka dia mengkodok sholat tersebut. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun memang perkara ini perkara khilaf di kalangan para para ulama. Ya, sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab fikih, banyak dari para ulama salaf, ya, sempat saya tulis, banyak sekali ulama-ulama salaf yang berpendapat tidak dianggap rusak salatnya. Misalnya ini adalah pendapat Ibnu Umar atau Sa'id Ibn al-Musayyab, Mujahid, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, bahkan pendapat Imam Syafi'i fi qaulin. Jadi Imam Syafi'i ada pendapat di mana beliau mengatakan kalau memang seseorang di pakaiannya ada najis dan dia tidak menyadari ada najis, maka itu tidak sampai merusak salatnya. Adapun pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Malik, beliau merinci. Kata Imam Malik, kalau terlihat sedangkan waktu masih ada, maka diulang. Kalau waktu sudah habis, maka tidak perlu diulang, ya. Walaupun Allah alam bisawab, ya, pendapat yang muktamad di mazhab Imam Syafi'i harus diulang. Baik melihatnya ketika di dalam sholat, maka sholatnya batal. Lalu kalau melihatnya setelah sholat, diulang. Kalau setelah habisnya waktu sholat diqadha, ya. Walaupun dari sisi dalil, ya, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah merajihkan pendapat yang mengatakan tidak harus diulang. Karena memang ada hadis yang sahih, ya, diceritakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam salat, kemudian Jibril datang alaihi salam mengabarkan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa di bawah sendalnya ada najis. Apakah Nabi membatalkan sholatnya? Apakah Nabi mengulang sholatnya? Apakah Nabi mengkodok sholatnya? Tidak. Tetapi Nabi melepaskan sendalnya, lalu bana sholatihi wastakmal. Beliau melanjutkan sholatnya dan menyempurnakan sholat yang sudah beliau mulai. Tapi ini masalah khilafiyah baina al-ulama. Nah, di sini beliau berkata, فَإِنْ رَعَى فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ الصَّلَةِ. Apabila seseorang mendapatkan di bajunya setelah dia selesai sholat, ya, ada bagian yang robek, maka fakaru iyatin najasah, maka seperti dia melihat najis, artinya dia harus mengulang sholat. Di sini dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai maksud dari ucapan Ibnu Naqib la yu'fa anha, tidak dimaafkan. Fa yu'idu sholata fil waqt in kana baqiyan wa in kharaja waqtuha qadaha. Kalau dia mengetahui ada aurat yang tersingkap setelah sholat dan waktu masih ada, maka dia mengulang. Kalau waktu sudah habis, maka dia diperintahkan untuk mengqadha sholat tersebut. Ini poinnya ma'asirul muslimin ya. Dan ini Allah alam bisab sebagai bentuk ihtiyat, yaitu sebagai bentuk kehati-hatian kita untuk memastikan agar salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati war rukbah. Aurat seorang laki-laki atau dan juga aurat seorang budak wanita. Budak tentunya sudah ada sebelum Islam datang. Jadi Islam datang, manusia sudah mengenal sistem perbudakan. Banyak sebab terjadinya perbudakan, di antaranya adalah terjadinya peperangan. Jadi zaman dulu kalau terjadi peperangan, yang kalah dalam peperangan mereka ditawan. Ya, dan sebagian dari mereka dijadikan sebagai budak ya. Lalu Islam datang berusaha membebaskan manusia dari perbudakan. Oleh karenanya kalau kita baca dalam ilmu fikih, banyak sekali hukum-hukum syariat yang dikaitkan dengan membebaskan budak ya. Dari mulai misalnya ada namanya hukum zihar. Ada yang namanya hukum zihar, itu seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti ka zahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, dikiaskan istrinya seperti ibunya. Maka ini seperti mentalak, tapi dalam Islam disebut zihar. Ya, ada kafaratnya, salah satunya adalah membebaskan budak. Begitupun ada kafarat misalnya kaitan dengan seorang laki-laki yang mencampuri istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ini kan ada kafarat berupa apa? Membebaskan budak. Dan yang lainnya banyak ya. Nah, di dalam aturan syariat, aurat laki-laki dan aurat seorang wanita yang budak, yang bukan merdeka, adalah antara pusarnya ya, pusar dengan lutut, itu auratnya, aurat laki-laki dan seorang wanita yang budak atau seorang budak wanita. Wa auratul hurrati, adapun aurat seorang wanita yang merdeka, kullu badaniha illal wajh wal kaffain, adalah seluruh bagian dari tubuhnya kecuali wajah dan tangan, telapak tangan. Nah, ini pemahaman di mazhab Syafi'i begitu. Jadi auratun nisa jami'u badaniha. Ya, aurat wanita itu adalah seluruh bagian dari tubuhnya. Oleh karenanya kita di Indonesia harus bertanya, kalau memang kita mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, harus ada komitmen yang kuat. Bukan hanya di lisan, bukan hanya diucapkan, bukan hanya sebagai bentuk pengakuan, tapi harus ada aplikasi yang nyata, dan bukan sebagai perintah dari Imam Syafi'i ya, tetapi sebagai bentuk perintah yang jelas, yang sharih dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib akan memberikan pendalilan atas pernyataan Ibnu Naqib tentang aurat laki-laki, aurat budak perempuan, dan aurat wanita yang merdeka. Ada hadis, kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dari Jurhad Al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu marra Rasulullah bihi. Satu ketika Rasulullah lewat di hadapan seorang sahabat yang bernama Jurhad. Wa huwa kashifu fakhidhihi, sedangkan dia sedang si jurhat ini sedang membuka betisnya, sedang membuka betisnya. Faqala Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, tutuplah betismu, karena betis seorang laki-laki adalah bagian dari aurat, ya, bagian dari aurat yang harus ditutup. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fakhdhu aurah, sesungguhnya betis bagian dari aurat. Ini diantara dalilnya. Ada hadis yang lain, ma'asirul muslimin, riwayat Imam At-Tabarani dari Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina surrati ila rukbati awrah. Bagi laki-laki adalah antara pusar dengan lututnya itu adalah aurat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat, begitu pun disebutkan dalam Al-Majma' Az-Zawaid babun maja'a fil awrah juz 2 nomor 52. Begitu pun diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma fawqa ar-rukbatain min al-awrah wa ma asfala min as-surrah awrah. Apa yang ada di antara dua lutut ke atas aurat, yang ada di bawah pusar ke bawah itu aurat. Ini dalil-dalil terkait dengan aurat laki-laki. Adapun terkait dengan aurat wanita, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbal salatul haid illa bi khimarin. Tidak diterima salat wanita yang telah haid, artinya wanita yang sudah dewasa, yang sudah wajib salat, kecuali menggunakan khimar. Apa itu khimar? Dikatakan oleh beliau ma tughatti bihil mar'atu ra'saha, yaitu kain yang biasa digunakan oleh wanita untuk menutup kepalanya. Kain yang biasa digunakan oleh wanita menutup kepalanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari meriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr, bahwa Nabi salat fajar. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, maka para wanita dari kalangan mu'minat ikut hadir, ya. Mutalaffi'at fi murutihinna, di mana para wanita saat itu menutupi seluruh bagian tubuh mereka, ya, fi murutihinna, ya, di dalam pakaian-pakaian mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka, maksudnya para wanita. Ma ya'rifhunna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Di sini Profesor Dr. Mustafa Did, beliau berkata mutalaffi'at, yang dimaksud dengan mutalaffi'at, mutalaffifat bi aksiyatihinna wa thiyabihin, artinya mereka menutupi tubuh mereka, ya, menggulung atau membungkus tubuh mereka dengan kain mereka. Wal dikatakan di sini waqad ghattayna jami'a badanihinna, dan mereka menutup semua bagian tubuh mereka. Fal murtu wal lifafu huwa thawbul ladhi yujallilu bihi kulla al jasad. Maka kata al-lifaf dan juga kata al-murt, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah kain yang menutupi seluruh bagian tubuh wanita. Ini dengan tegas, jelas menunjukkan tentang wajibnya menutup aurat bagi wanita. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yajibu alal mar'ah, wajib atas kaum wanita, satru ma'adal wajhi wal kafain inda amni al fitnah, wajib bagi para wanita ketika mereka merasa aman dari fitnah menutup seluruh bagian dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, kafun, ya, wajib bagi kaum wanita ketika mereka merasa aman dari fitnah. Artinya tidak ada laki-laki yang memandang mereka, memperhatikan mereka terus-menerus. Mereka merasa aman, merasa nyaman, maka mereka wajib menutup seluruh bagian dari tubuh mereka kecuali wajah dan tangan. Lalu dikatakan di sini, amamar rijal al-ajanib kharijus shalah, yaitu di hadapan laki-laki di luar salat. Fa idza khasyiyat, tetapi apabila kaum wanita khawatir, al-fitnata, yaitu fitnah, dia menjadi ujian bagi laki-laki atau dia dilihat, dipandang oleh laki-laki, wajaba 'alaiha satru kamili badaniha, maka wajib bagi wanita tersebut menutup seluruh bagian dari tubuhnya. Jadi ada dua kalau kita lihat pemahaman di sini, pemahaman mazhab Syafi'i, kalau aman dari fitnah, dia wajib menutup bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau dia tidak merasa aman dari fitnah, maka wajib menutup jami', ya, seluruh bagian dari auratnya. Ya, ini penting diketahui bersama, ya. Jadi bahkan kalau kita lihat dalam beberapa tulisan dikatakan mazhab Syafi'i termasuk yang paling ketat, ya, kalau berbicara tentang auratnya wanita. Oleh karenanya kita sedih, ya, kalau ada intimidasi kepada pakaian muslimah, baik dalam hal ini cadar ataupun yang lain sebagainya. Itu syariat. Terlepas perdebatan di kalangan para ulama apakah itu wajib atau sunnah, itu perdebatan mungkin kita tidak, orang-orang umum tidak terlalu mengerti dalil-dalilnya. Tetapi secara umum orang yang mengerti agama walaupun sedikit, ya, dia akan tahu itu syariat. Walaupun nanti terjadi perdebatan memang masalah itu. Tetapi kalau sampai melecehkan syariat hijab, ya, saya dengar ada berita di mana ada seorang muslimah yang ditarik hijabnya, cadarnya, lalu yang melakukan penarikan itu tertawa, ya, bersama seorang yang bukan beragama muslim, beragama Nasrani dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tentunya ini adalah penghinaan, ya, ini adalah pelecehan terhadap syariat yang memiliki konsekuensi yang berat di dalam agama. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu an tazhara amama an-nisa wal maharim min ar-rijal ma ada ma baina surratiha wa rukbatiha. Dan seorang wanita, dia boleh menampakkan dirinya di hadapan para wanita dan di hadapan mahram-mahramnya dari laki-laki kecuali apa yang di antara pusar dan lututnya. Jadi boleh saja terlihat, misalnya, mohon maaf, bagian leher kalau di hadapan sesama wanita atau di hadapan mahramnya laki-laki tidak masalah. Atau betisnya terlihat tidak masalah. Yang tidak boleh adalah apa yang ada di antara pusar dengan lututnya. Wa yuhramu an-nazaru ila ma baina surrah war rukbah 'alal jami'. Dan baik wanita ataupun mahram-mahram dari laki-laki diharamkan melihat apa yang ada di antara pusar dan lutut wanita. Ya, jadi wanita hukum asalnya kalau aman dari fitnah dia wajib menutup tubuhnya kecuali wajah dan tangan, telapak tangan. Kalau khawatir ada fitnah bahkan wajib ditutup seluruhnya. Kalau di hadapan wanita dan mahram bagaimana? Boleh terlihat kecuali apa yang ada di antara pusar dan lutut, itu harus ditutup. Lalu bagaimana kalau di hadapan bagaimana kalau yang sifatnya antara pusar dengan lutut, boleh terlihat tidak? Enggak, itu diharamkan lil jami', untuk semua, ya. Kecuali, ya, untuk suaminya. Ini hukumnya jelas dalam agama. Lalu dikatakan di sini, wa kadzalika ar-rajul, begitu pun adanya dengan laki-laki. Auratuhu allati yajibu alaihi satruha amama ar-rijali wan nisa'i ma baina surrati war rukbah. Aurat laki-laki yang wajib ditutup di hadapan para laki-laki atau di hadapan para wanita adalah apa yang ada di antara pusar dan lututnya. وَيَجُوزُ لِمَحَارِمِهِ مِنَ النِّسَاءِ النَّظَرُ إِلَى مَا فَوْقَ سُرَّتِهِ وَتَحْتَ رُكْبَتِهِ, dan diperbolehkan bagi para mahram laki-laki tersebut, para mahram wanita, saudara-saudara wanitanya yang dianggap mahram, melihat apa-apa yang ada di atas pusar dan apa yang ada di bawah lutut. Itu boleh kelihatan di hadapan apa namanya para wanita yang mahram. Wala yajuzu lil mar'atil ajnabiyah an tanzura ila ma 'ada al wajh wal atraf min, ya, dan tidak boleh bagi wanita yang ajnabi, yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut, memandang kecuali bagian yang biasa terlihat, yaitu misalnya wajahnya atau bagian ujung-ujung, hal-hal yang tidak bisa menimbulkan fitnah tentunya, ya. Dan juga tentunya wanita tidak boleh melihat laki-laki dengan, mohon maaf, dengan lazzah, sebagaimana laki-laki diharamkan untuk melihat wanita dengan lazzah, yaitu dengan kelezatan, ya, dengan menikmati, itu tidak boleh, yaitu dilarang. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalla ala dhalika kullihi ma sabaqa ma'nan min adillati fi satril awrah fi shalah. Itu ditunjukkan atas dalil-dalil yang sudah kita sebutkan sebelumnya dan dikuatkan dengan firman Allah di surat An-Nur ayat 30-31. Surat An-Nur ayat 30-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Inna Allah khabirum bima yasna'un, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihin, dan katakanlah kepada para mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak. Sebagian ulama berpendapat wajah dan telapak tangan. Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin, dan hendaknya mereka mengulurkan khimar penutup kepala sampai ke atas dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, dan para wanita tidak boleh menampakkan aurat kecuali kepada suami mereka, au abaihin, atau ayah mereka, orang tua mereka, au abai buulatihin, atau mertua-mertua mereka, au abnaihin, atau anak-anak laki-laki mereka, au abnai buulatihin, atau anak dari suami-suami mereka, au ikhwanihin, atau saudara-saudara kandung laki-laki mereka, au bani ikhwanihin, atau keponakan mereka, keponakan dari saudara laki-laki, au bani akhawatihin, atau keponakan dari saudara perempuan, au nisaihin, ya, atau apa namanya, di antara wanita-wanita, ya, di antara wanita-wanita. An-Nur ayat 30-31. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki poin terakhir di kesempatan kali ini. Dikatakan di sini, wa syartu as-satir an yamna launul basharah. Syarat pakaian dianggap menutup aurat ketika dia bisa menghalangi dari warna kulit. Jadi warna kulitnya tidak boleh terlihat. Kalau kita menggunakan pakaian tapi warna kulitnya terlihat, ya percuma. Dikatakan di sini, asyartu fi satril aurah lissalah an la yazhar al-laun. Syarat pakaian yang digunakan menutup aurat dalam salat adalah jangan menampakkan warna. Falau zahara al-hajmu ma'a satril laun kama law labisal musalli as-sarawil. Tetapi kalau seandainya dia sudah menutup aurat tapi auratnya terbentuk, misalnya kalau dia memakai sarawil, celana, sahhat as-salah ma'al karahah lil mar'ah. Kalau itu dilakukan oleh perempuan, salatnya sah walaupun makruh. Makruh wanita memakai celana ketika salat. Wa khilaful aula lirrijal. Adapun bagi laki-laki tidak makruh, tapi khilaful aula. Artinya dia menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama tidak memakai celana, tetapi memakai pakaian yang lain yang tidak menggambarkan bentuk tubuhnya. Fa'in sulliya bithawbin yashfi kana wujuduhu ka'adamihi. Tetapi kalau seseorang sholat menggunakan pakaian yang menggambarkan atau terlihat bagian dari kulitnya, maka wujuduhu ka'adamihi, pakaian itu seperti tidak pakai pakaian ya, walam tasih as-salah, dan salatnya dianggap tidak sah ya, salatnya dianggap tidak sah. Fala yakfi zujajun wa ma'un safin, maka tidak cukup kalau menggunakan kaca misalnya, kalau ada ya, menggunakan kaca atau air yang jernih, air yang jernih ya. Seseorang tidak menemukan baju, tidak menemukan pakaian, lalu dia sholat, boleh tidak dia masuk ke dalam air untuk sholat? Kenapa dia masuk ke dalam air? Airnya tidak dalam, airnya dangkal misalnya, agar tertutup bagian pusar dengan bagian pusar dan bagian kemaluannya. Kalau airnya jernih tidak cukup, kata beliau. Kalau airnya jernih tidak bisa ya, karena tetap saja terlihat ya. Atau menggunakan kaca ya, kalau ada ya, pakaian terbuat dari kaca misalnya, itu tidak bisa dia menutupi dirinya dengan kaca karena terlihat dari luar. Wa yakfi at-tatyin walau ma'a wujudi tsaub ya, lalu dia bisa menggunakan tatyin. Tatyin itu tin, tanah, artinya dia tidak mendapatkan baju untuk menutup aurat dia dalam kondisi darurat ya. Darurat itu banyak macamnya, singkat cerita boleh saja dia menutup auratnya dengan tin. Tatyin itu menggunakan lumpur, melumuri badannya dengan lumpur, itu boleh saja. Tentunya ini hukum yang sifatnya darurat ya, hukum yang sifatnya darurat. Dia mau sholat, dia tidak mendapatkan pakaian yang menutup auratnya, maka dia menggunakan tatyin, yaitu melumuri badannya dengan lumpur ya, dan itu dalam pembahasan fikih diperbolehkan ya, dalam rangka apa, menutup aurat, kalau memang dia tidak mendapatkan pakaian ya. Wa yajibu inda faqdihi, bahkan itu bisa menjadi wajib ketika seseorang tidak mendapatkan pakaian, artinya dia wajib melakukan tatyin kalau mungkin. Apa itu tatyin? Yaitu menggunakan tin atau tanah ketika dia melaksanakan salat. Wa an yashmal al mastur lubsan, dan dipersyaratkan bahwa pakaian itu harus menutupi seluruh bagian dari aurat ya, harus menutupi seluruh bagian dari aurat. Falau shalla fi khaymatin dayqatin uryanan lam tasih, seandainya seseorang itu salat di dalam khaymah. Apa itu khaymah? Kemah ya, kemahnya sempit, dan dia sholat di dalam kemah dalam kondisi telanjang, artinya tidak ada yang melihat, itu tidak sah. Itu tidak sah ya, harus ada pakaian ya, kecuali kalau darurat. Hukum darurat tentunya dalam agama kita jelas ya. Jadi seandainya seseorang masuk ke dalam kemah dan kemahnya sempit, pas untuk satu orang, lalu dia sholat tidak menggunakan pakaian, maka dikatakan di sini lam tasih ya, li'annahu ghairu labisin laha, karena dia tidak memakai kemah itu kecuali kalau kemahnya digulung-gulung dipakai ya, mungkin saja sah. Wala yu'id masturan urfan, dan secara urf kebiasaan orang yang masuk ke dalam kemah yang sempit itu tidak dianggap menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Rekan-rekan sekalian, para saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan istiqomah untuk terus mendalami ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.